Namanya malam. Karena berputar. Waktu yang Allah berikan kepada kita 24 jam. 12 jamnya itu disebut siang. Dan 12 jamnya lagi adalah disebut malam. Makanya Imam Al-Ghazali membagi 3 waktunya. 8 jam untuk Allah, 8 jam untuk diri, dan 8 jam untuk sesama. 8 jam untuk Allah ibadah, 8 jam untuk diri istirahat. Perawatan. Medikur cukur. Dan termasuk di dalamnya adalah istirahat. Mata ada haknya untuk istirahat. Perut ada haknya. Bahkan dia akan menuntut. Barang siapa yang menzalimi dirinya, maaf, menzalimi dirinya tidak istirahat, maka akan dilaknat berupa apa? Diberikan penyakit. Sakit. Mata tidak tidur. Akan lelah. Makanya Allah ciptakan malam. Itulah keistimewaan malam itu. Karena adanya malam lewat bisa kita dekat. Di saat orang tidur, kita bisa gunakan ibadah. Di saat malam itu di siap-siap siangnya kita setengah mati bekerja, malam digunakan. Makanya hebat juga itu malam, bisa berkumpul keluarga. Dan alhamdulillah hari ini tema kita ini tentang malam kita hadirkan. Dan alhamdulillah ada artis yang datang juga berpasangan. Ada Linda. Assalamualaikum Linda. Waalaikumsalam. Senang kalau malam? Senang banget. Kalau siang? Senang juga. Tiba malam? Senang banget. Artikan kesenangannya. Dan di sebelah kiri saya ada suaminya. Suami istri, kaget kan? Kaget kan? Aku jadi anaknya. istrinya Linda dan suaminya Ari. Assalamualaikum Ari. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar? Alhamdulillah. Baik. Baik. Bagaimana malamnya? Malamnya alhamdulillah. Tadi malam? Tadi malam nggak bisa tidur. Karena kenapa? Emang nggak biasa tidur malam. Jadi tidur malam pagi. Itu kau gunakan apa? Biasa. Apa itu? Apa itu, Bang Ustaz? Mungkin dia gunakan untuk kerja karena lagi dinas malam. Kebetulan kerjaan barunya adalah hansip. Mau tahu tentang malam? Kita akan lanjutkan setelah yang lewat ini. Jamaah! Oh, jamaah! Alhamdulillah! Masih berbicara tentang malam. Ada apa dengan malam? Kenapa malam kita bahas? Karena malam itu istimewa. Kenapa keistimewaan? Bahkan ada nabi yang namanya disebut malam. Siapa itu? Nabi Yakub. Bapaknya Nabi Yusuf. Kebetulan Yusuf itu alhamdulillah yang ganteng itu tidak seperti muka saya. Nabi Yakub alaihissalam diberi gelar namanya Nabi Israel. Kenapa Nabi Israel? Ketika saudaranya, kan dia punya saudara namanya Is, dan dia Nabi Yakub Is, anaknya Nabi Ishak. Ishak punya anak dua, Yakub dan Is. Is dan Ishak, Is dan Yakub bersaudara. Bapaknya namanya Ishak. Ishak punya bapak namanya Nabi Ibrahim. Hebat kan? Nabi Yakub karena tidak baku akur kata bapaknya, pergi aja ke Kanaan, maka Nabi Yakub meninggalkan Palestina. Kebetulan aku tidak sempat menemani. Berangkat, apa yang terjadi? Nabi Yakub berjalannya bukan di siang, tapi di malam hari. Karena gurun pasir, kan panas. Waktu itu belum ada ojek. Panas. Maka beliau singgah di gunung, singgah di batu, singgah di goa, istirahat kalau siang. Nanti malam baru berjalan. Maka diberilah gelar Nabi Israel. Maka seluruh anak keturunan Nabi Yakub disebut Bani Israel. Bani Israel. Keistimewaan malam banyak. Bahkan ada namanya malam Lailatul. Ah, Lailatul Qadar. Luar biasa. Ada malam yang luar biasa. Ketika Nabi Isra Mi'raj, subhanallazi asra bi 'abdihi lailan. Kata lailan ini disebutkan sepertiga malam. Berarti malam yang 12 itu dibagi 3. Berapa semua? 4 jam. Sepertiga malam yang pertama adalah jam 6 sampai jam 10. Jam 10 sampai jam 2 itu sepertiga malam yang kedua, dan sepertiga malam yang ketiga adalah jam 2 sampai sebelum subuh. Itu yang paling bagus. Jadi kalau mau salat tahajud, mau ibadah, mau berdoa, mau tahajudan, paling bagus ambil malam sepertiga malam yang itu jam 2 sampai sebelum masuk waktu subuh. Itu paling bagus. Makanya orang yang salat tahajud itu besar pahalanya. Sebagian orang tidur, dia sementara dia salat. Nah, bagi orang yang mau salat tahajud cepat-cepat boleh aja. Yang penting ada modal tidur. Itu. Jadi malam itu luar biasa. Bahkan kalau kita kerja malam agak tenang. Anak sekolah menghafal malam, bagus. Ya, luar biasa itu malam. Jadi nikmat sekali kalau malam. Bahkan, ada tuh orang berdoa, ya Allah, perlambat malammu, jangan terlalu cepat. Siapa kayak itu? Doanya pengantin baru. Bahkan Nabi menggunakan malam, kadang-kadang Nabi tengah malam, rindu sama sahabat, pergi siar kubur. Jadi bagus juga secara kubur tengah malam. Insya Allah kau akan ketemu langsung dengan penjaga kuburan. Serem banget tuh. Oh, enggak serem. Tapi ingat, malam juga digunakan orang untuk berbuat jahat. Digunakan orang berbuat jahat. Orang mencuri rata-rata itu paling banyak mencuri di waktu. Orang menggunakan sunset guna-gunanya menjahati orang itu di waktu malam. Makanya kita bahas ini malam supaya kita waspada sebelum malam. Karena malam itu akan terjadi gelap. Maka siapkan lampu. Saya mau tanya, Pak Ustaz. Iya. Kenapa suamiku tidak bisa tidur? Jangan, itu yang kau tanyakan. Itu urusanmu. Aku mau nanya itu GR deh. Oh. Soalnya dia tuh, gimana sih? Silahkan. Aku mau nanya, biasanya tuh kan aku sering dengar kalau malam Jumat nih, misalnya malam Jumat tuh biasanya bagus untuk orang tuh baca Yasin gitu. Kenapa harus malam Jumat gitu? Kenapa bukan malam Sabtu? Kenapa bukan malam Minggu? Kenapa bukan malam Minggu? Senin? Kenapa malam Minggu lagi ada acara tuh di Trans TV. Mau tahu jawabannya? Apa keistimewaan malam Jumat? Kenapa kita banyak-banyak ibadah di malam Jumat? Kenapa bukan malam-malam yang lain? Mau tahu jawabannya? Mau tahu? Kita akan lanjutkan setelah yang lewat ini. Jamaah! Jamaah! Alhamdulillah! Berbicara tentang malam. Dan tema kita memang kita bahas adalah malam. Luar biasa malam itu, karena malam itu memiliki keistimewaan sendiri dibanding siang. Sebagaimana tadi yang ditanyakan oleh Mbak Linda mengenai kenapa malam Jumat itu kita harus gini. Buat apa keistimewaannya? Memang di malam Jumat itu memiliki keistimewaan. Barang siapa yang meninggal mati di malam Jumat. Malam Jumat, hari Jumat, malam Jumat luar biasa, maka tidak akan disiksa di dalam kubur. Gimana? Ada yang mau nyusul? Kenapa malam Jumat keistimewaan? Karena malam Jumat itu dilipat gandakan sampai 70 kali lipat. Jadi kalau kita baca Yasin, malam Jumat, ibarat orang baca Yasin 70 kali. Orang bersedekah, luar biasa keistimewaannya malam Jumat. Oke? Okay? Ada yang keistimewaan per Jumat. Per Jumat. Ada keistimewaan per bulan. Apa itu? Malam 13, 14, 15. Namanya malam putih. Apa itu? Pas bulan, bulat. 13, 14, 15 setiap bulan. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Tsaniyah, Rajab, Saban, Ramadan. Zulkaidah, Zulhijjah. Kenapa, Bu? Ada masalah? Itu. Ada namanya per bulan. Bahkan ada namanya per tahun. Apa itu? Malam nisfu Sa'ban. Malam 15 Sa'ban. Kita baca Yasin 3 kali. Yasin pertama kita minta rezeki. Yasin kedua kita mulia, minta kemuliaan. Yasin ketiga kita diberikan panjang umur. Itu luar biasa. Ada namanya malam Ramadan. Di siangnya kita puasa, di malamnya kita ibadah. Itu siangnya beda dengan malamnya. Barang siapa yang beribadah pada malam pertama Ramadan, dia punya dosanya. Malam kedua Ramadan, dia punya dosanya orang tuanya. Malam ketiga Ramadan, dia punya dosanya 2 tahun. Malam keempat Ramadan, barang siapa beribadah malam keempat Ramadan, diberikan pahala seperti atam Quran. 5 Ramadan, diberikan pahala seperti orang salat di Masjidil Haram. 6 Ramadan, pahala tawaf. 7 Ramadan, pahala seperti pahalanya Nabi Musa. 8 Ramadan seperti pahalanya Nabi Ibrahim. 9 Ramadan pahala seperti pahala Nabi Muhammad. Dan 10 Ramadan kebaikan dunia akhirat. 11 Ramadan dibatikan dalam husnul khatimah. 12 Ramadan wajahnya laksana bulan purnama. 13 Ramadan terhindar dari segala menakutkan. 14 Ramadan diberikan pahala berupa apa? Dicatat namanya sebagai orang yang luar biasa keistimewaannya. Oke? Okay? 15 Ramadan dimasukkan dalam surga. 16 Ramadan dicatat sebagai penghuni surga Firdaus. 17 Ramadan diberikan pahala semuanya pada para nabi. 18 Ramadan digolongkan saleh. 19 Ramadan digolongkan majelis dan 20 Ramadan diangkat derajatnya lagi. Kemudian 21 Ramadan dimasukkan satu rumah di surga. 22 Ramadan dimasukkan satu istana. 23 Ramadan dimasukkan satu kota. 24 Ramadan 24 doa akan dikabulkan. 25 Ramadan terhindar siksa kubur. 26 Ramadan pahala seperti orang berada 40 tahun. 27 Ramadan dimudahkan berjalan di titian serta mustaqim. 28 Ramadan diangkat derajatnya sampai 1000 derajat. Malam 29 Ramadan diberikan pahala seperti orang yang haji. Dan 30 Ramadan dipersilakan masuk surga di pintu mana dia suka. Jadi begitu banyak keistimewaan malam. Bahkan barang siapa yang menghidupkan dua malam id. Tahu dua malam id? Idul Fitri dan Idul Adha. Siapa yang begadang di malam id, maka haramlah kulitnya disentuh apinya neraka. Luar biasa kan malam itu. kata Nabi, bagi tiga malam. Bagi tiga malam. Berapa malam? Berapa jam malam? 12 jam! 12 jam malam dibagi tiga berapa? 4 ya betul. 4 jam pertama kita gunakan untuk menuntut ilmu. Membaca. 4 jam yang kedua kita gunakan untuk tidur. Dan 4 jam yang ketiga kita gunakan untuk ibadah. Jadi malam itu alhamdulillah. Jamaah. Tapi jangan pernah merasa, ah, aku sudah bagus ibadahku. Aku kan begadang tengah malam. Tidak boleh dicerita. Aku semalam salat tahajud. Karena malam itu gelap. Apa artinya gelap? Tersembunyi. Ibadah yang terindah, ibadah yang hebat adalah ibadah yang orang tidak tahu apa yang kita lakukan. Pak Ustaz. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau tanya. Aku jawab. Kan kalau misalnya kita mau sholat sunnah pada malam hari, tapi kita lupa ketiduran gitu. Terus gimana? Apa bisa diganti sama malam-malam berikutnya, malam lain gitu? Oh, lupa salat tahajud, lupa salat malam, kemudian mau ganti pada malam berikutnya. Padahal malam berikutnya itu ada juga salatnya. Apa ya yang kau mau bayar? Kalau mau memang membayar salat tengah malam yang tertunda karena ketiduran, tiba-tiba subuh dia dapat, maka diperbolehkan mengganti salat malamnya sesudah salat subuh. Bukan diganti di malam, tapi sesudah salat subuh. Tapi bukan salat sunat subuh loh, karena tidak ada salat sunat sesudah subuh. Kalau perlu lakukan 5 salat di malam hari. Salat sunat wudu, salat sunat tobat, salat sunat hajat, salat sunat tahajud, dan yang kelima salat sunat witir. Salat sunat wudu mempercepat orang masuk surga. Salat sunat taubat membersihkan diri dari dosa. Salat sunat hajat dikabulkan permohonan. Salat sunat tahajud makin dekat kita kepada Allah. Salat sunat witir dicintai Allah. Makanya lakukan itu. Supaya mak lampir tidak datang. Siapa yang salat tahajud, salat malam seperti itu, menghidupkan malamnya, yakin tidak akan datang maling. Bagaimana mau mencuri, kan dia lagi salat. Ustaz. Wow. Silakan. Apa yang mau ditanyakan? Bagaimana buat orang yang kerjanya malam hari, ibadahnya itu gimana, Ustaz? Bagaimana orang yang kerjanya di malam hari, bagaimana dengan ibadahnya? Padahal malam kerjanya ya, mulai dari jam 6 sore sampai jam 6, sampai jam 4. Berarti tidak dapat salat malam dong. Ya? Gimana sih? Gimana? Iya, tanyalah sama dia. Ya. Mau tahu jawabannya? Mau tahu jawabannya? Kita akan lanjutkan setelah yang lewat ini. Jamaah! Oh jamaah! Alhamdulillah. Masih berbicara tentang malam. Luar biasa, malam itu diciptakan. Alhamdulillah luar biasa. Bahkan Nabi tadi membagi tiga malam itu. Sepertiga yang pertama kita gunakan untuk belajar. Sepertiga malam yang kedua kita gunakan untuk istirahat. Dan sepertiga malam yang ketiga kita gunakan untuk ibadah. Dan menarik sekali yang ditanyakan oleh Alinda yang kerja malam. Kerja malam. Bagaimana kalau orang dinas malam, tugasnya malam? Bagaimana dengan ibadahnya? Jawabannya adalah, bukankah bekerja itu termasuk ibadah? Jangan pernah mengatakan yang ibadah itu hanya salat dan sebagainya. Mencari nafkah termasuk ibadah. Keluarnya tetesan keringat itu berjatuhan seluruh dosa-dosa. Bagaimana yang kerjanya di ruang AC? Yang tidak ada keringatnya. kesulitannya. Semakin sulit pekerjaan, maka semakin banyak pahalanya. Jadi bagaimana dengan ibadah kita? Siapa tahu masih ibadah. Sepanjang ibadah wajib, jangan ditinggalkan. Apa itu? Salat lima waktu. Kan tidak benar juga. Aku mau salat tahajud dong. Ya gaya. Gaya banget. Itu bahaya. Jatuhnya bukan pahala. Ria. Pernah terjadi. Imam Al-Ghazali. Tengah malam. Mau salat tahajud. Tiba-tiba jatuh panci. Ada suara kucing kan? Imam Al-Ghazali langsung tidur kembali. Kata istrinya, kenapa tidak salat tahajud? Kata Imam Al-Ghazali, saya tidak salat tahajud karena tadi kucing bangun. Ada apa hubungannya? Jangan sampai besok tetangga tanya, kenapa kucing bunyi? Karena saya lagi salat tahajud.